Paulus wasitun mamuna tiatia higes kie. Waigo hat ni magui. Atia nyege kwestie. Negeti hula sogo wasi irretinus kolosege. Eine mitotomo lutelti Kristus ke. Ma mioride mietral sasamge. Yau nege Paulus yau. Ma Jesus Kristus ke wasi nyaso yau. Maktioha hula sogo ibuge. Horeanu ege gori tuai Timotius, haramiten malema moeras manusitia matula sogue giminae, horewasi inaga irske giorae dagun. Paulus siambayanti irmiato hagareti Kolose. Giagi-giagi ne aram siambayanti e, desigo lema aramimluak mam sialage raske bati hula sogue kialie. Hula sono ege itiebut Jesus Kristus ke ama. Aramia lagoldes ke aliaram tiomo luohe, mtioha Jesus Kristus ke, orem lio bagir mia toha gare mumu. Mtioha gorem lio bakoldes, kali mialwasi mior mior ifare ti hula sogwede, orem igita ma mialo wen sra eras ke, negek tela eras hula sogwe iso santiare. Orek tela eras nekre, kolam tiomo lude, tigio atra brita brita eras ke tiedes, nege britam lagi. Brit desige negi me lirtinus kektem ne mumu, ma kiur mia iri ler tabal maribu nar tunik tota tatia tare, oder mori feras. Tela desige negi ditie dagun ne, tigia lagios seumito moludes, ma mie bain baino hula sogera lage eras. Ode brit desige mtio molutoha Epafras dei. Epafras nege Kristus ke wasi ati kola aram nye ragun, ode aram lio bagai. Inege itotomo lutel tigari age masialuge. Ode inege lio sumara miohe, hula sogo ememian ge giala ema, e inem lio bag irmia toha gare mumu. Lema denja giala gios sewara mitomo luktela eras miala desikre bonyo. Lema aramim restimi sambayan tie ne, ma aramiten ma hula sogo yal heheilul yagwe tie, ma miligah mie eras ke toha atiat ke, horeh mie bain-bain ktela hula sogo ibu aremumu. Kol jesige momi morih kiagi-giagi nem tioha itie butke ibu gebo, ma mia laralage kralage ma gimuk mugai. Negek tela saita sai mia la desikre eras de. Ode se uregi ligui, desigo mie hula sogwe ralage, mawasi mihe ralage ne anak tiabal ak tiabal toha. Ode aramiten ragun ma hula sogwe yalwasi haritlan lahuk keme yalgia uwe, magol nye masun swaita saik jane, desige mo mimuk mugae, ode mialgia urala mikrala nare manenen ma migitabo. Ode msialage raske batitia matula sogwe, kali yala emam biarom tiahal ma anam yalwata miretoha na misosan kita wasi irire tiwen sraeras madelake. Kali inege yadi tito haret ke leragoke, mayorit biati ana nilobak ke tiwen nihareta tige. Kali ana nilobak ne lita netait, oresio situait limosal nekrebade. Kristus keela nima bilak nam nekremumu. Lema bisa matmata gitula sogwe, keske de gol nye te anange, desigo te hula sogwe mades. Kali anange tota nare mumu gola ama bain-bain. Ode Kristus nege hula sogwe anan sasa samnebo, ma hula sogwe lenla yala lai tolas mer, desigo Kristus ne iminde. Ode Kristus ne wasi haret kelan makbilak namne kre mumu, kali hula sogwe yalima, yala nam ribun mamintila ito las merge kahane mumu. Ode Kristus ne ine yala nam ribun tamatagit nekre, ode lema tamatagit aredagun. Mati gale sete eseiti ihareta la ito las merne. Lema de hula sogo yal Kristus kema, yala nuskek temne mumu, ma Kristus kerbitilo ralan anige. Gioat nam ribun nekre len lagimin, desigo Kristus ke iminde. Ode nam ribu nekre mu mu ne gimin. Kali inege seugyagi netie nuknam desikre. Mai to itnege gimin tiguena nare. Male magisku giskiai dektioha irek kebo. Ode Kristus kehiare ta irmia toha giare. Kola dene itu sutakatu nare tigihare ta ittena tarene. Inege yal mormiori harar gueti wasi irmia toha giare. Kali miori hakmu nama matire. Mamia sanalan lahugiti irge ode nam ribun mamintinus nemu. Kali hula soga yahutma nam maminti inekre mumu. Negegi minti anange malemak tjolti yelik. Ode hula soga yahuturuk mayalanange larage. Tigi ot imat titul masan walwigene. Mayal maiga eras huruk ia yor irge. Tiabal nam ribun mamintila itolas merge kaha nemumu. Keske e inege hei talen lam tioha Kristus ke. Desiga umi morihne soso e toha hula sogwe. Ode ine dagun om siorwai. Kali tota mire ode nam mire ganare atiat. Keske selsel nem tioha Kristus ke. Ode hula sogwe iga eras yorede. Kali anange mia inusne de. Mayola irge mamiat, hula sogo yal anange gol jesmia gioat mimdir miam siarai, desiga o nelnyelnyelyae, malema miga wasim limo salelik. Keskere mustimom tiohak manenen briteraske, mamim buagar, orege temel klelan gitelik ti irire, maradit yeto habriteras mitomoludes. Demigi tabo, Nini mial nam hula sogo ite takti briteras ke. Briteras nege nera britati irribun mamin nuskek temne mumune. Ode anwege Paulus, hula sogo wasi magaria yau, maga brita briteras ne. Paulus giaria masialuk irmia tohagare. Senwege gumuk muga yau, biar mageti deget miati masun gue, kali kwarya mak sualu gue. Nege musti mo kwar masun ma Yesus ke Yahud magida nyat pigi bak narune, kali kwarya ti. Kala gol jesti irmia toha giare, kali irmia toha kmaula itnye kre, Kristus ke tenange ne itnye, ode iga usukatu mait. Ode hula sogo shusu ya mwa kwarja maksualu girmia toha giare. Ode wasi kwarja nege kabrita hula sogo wasi nyano gek temne mumutie. Heitlu soge hula sogo ihuni wasi nyano neti irge. Keskede nenmo hula sogo esis helati wasi irire mumumane. Ode hula sogo yohutmalyo su nyano nege tisir. Mahre ohe. Wasi rekrek nyege ti iria lema Yahudi nare dagun. Rekrek dia sige eras mak bilak beliawan ge. Ode rekrek dia sige ne Kristus ke imin tira la mikra la nare. Kol jesmia mie bain baino anam yor hula sogo ti wensra eras ke. Ode mimin ti wasi madelak ke. Lema de aramia berita Kristus ke ti irga beta gabibu. Hoda aramyal hehe loliawa hula sogo inal ma aramye, ma aramyal mam surat ode miajar sirmumu. Aramyal agol jes, ma wait totoak ke maljagau, ode ror Kristus ke retri al sasamge, ma bisa ma aramyor sirma arsara hula sogoe. Lema den jegal gyao ya muak kwarya wasi kwararne, kali Kristus ke amal gyao ge kyaryati ralakwe.